Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walil hafdi salatu alamatin al-kasratu. Ini sekarang sudah membahas i'rab khafad. Khafad memiliki tiga tanda. Tanda yang pertama adalah kasrah. Musannif memulainya dengan kasrah karena kasrah adalah alamat yang asli. Asli yang dimaksud, ya ini yang saya jelaskan kemarin ya, asli yang dimaksud adalah alamat yang banyak digunakan dan sering digunakan. Jadi di antara alamat-alamat yang lain itu ternyata kasrah ini yang paling sering digunakan. Oleh karena itu disebutkan pertama kali. Jadi setiap isim yang dijerkan itu rata-rata dijerkan dengan kasrah. Kemudian setelah kasrah menyebutkan ya. Mengapa menyebutkan ya? Karena ya itu menggantikan kasroh. Ini semua juga menggantikan kasroh ya. Biasanya kalau alasan di kitab lain mengapa kedua ya itu, karena ya itu kan timbul dari kasroh. Kalau kasroh di badan panjang itu nanti kan muncul ya. Biasanya seperti itu. Tapi ini diberi alasan menggantikan ya. Padahal semua tanda kan juga menggantikan ya mestinya. Kemudian menyebutkan fathah yang ketiga. Karena fathah ini menggantikan kasrah di isim ghairu munsharif. Ini menggantikan ya di mana ini? Ini kalau di benar-benar kalimatnya seperti ini berarti ya perlu ditinjau ulang. Ya menggantikan kasrah di mana? Kalau fathah ini kan jelas ya. Fathah ini menggantikan kasrah. Duh, ini juga kalau ya menggantikan kasrah kan di asma homsah dan isim tasniah ya. Kalau fathah menggantikan kasrah di isim ghairu munsharif. Maksudnya keduanya ini antara fathah dengan ya. Ini kan keduanya sama-sama pengganti. Mengapa harus didahulukan ya menyebutkannya? Ya, itu kan perlu difikirkan kembali ya. Jadi biasanya kalau di kitab yang lain atau di pembahasan i'rab yang lain, ya ini disebutkan kedua karena ya ini timbul dari kasrah yang dibaca panjang. Kemudian fathah ini ya kurang tahu saya. Intinya khafad memiliki tiga tanda. Yang pertama fathah. Kemudian lil khafdi salatu alamatin al kasratu. Lil khafdi salatu alamatin. Khafad memiliki tiga tanda, yaitu kasrah, al kasratu, wal ya'u, wal fathatu. Kasrah, ya' dan fathah. Kasrah, wa amal kasratu, fatakunu alamatan lil khafdi fi salatati mawadi'a. Kasrah menjadi tanda i'rab khafad bertempat di tiga tempat, yaitu di isim mufrad, fil isim mufradi al munsharifi, isim mufrad yang munsharif yang bisa menerima tanwin, dan jamak taksir yang munsharif, jamak taksir yang menerima tanwin. Yang kedua jamak taksir, yang ketiga apa ya? Yang ketiga jamak muannats salim. Jadi tempatnya tiga. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Kemudian sekarang kita bahas tentang isim mufrad ini. Tempat pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad ini tidak membedakan apakah mu'anas atau mudzakar, apakah perempuan atau laki-laki. Tidak membedakan juga apakah kasrohnya itu terlihat atau tidak. Dan tidak membedakan apakah alasan tidak terlihat itu karena ta'adzur, tidak mungkin memperlihatkan, atau thiqal. Thiqal ini berat. Ta'adzur ini adalah alasan untuk isim maksur ya. Isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif. Jadi setiap isim yang akhirnya berupa alif itu i'rabnya tidak terlihat dan alasannya adalah ta'adzur. Kalau thiqal ini isim yang akhirnya berupa wawu atau ya. Ini namanya isim mankus ya. Kalau isim maksur itu akhirnya berupa alif. Nah, dikarenakan alif jadi semua harokat tidak bisa terlihat. Nasab, jar ataupun rofa tidak bisa terlihat. Tapi kalau wawu dan ya itu yang dirasa berat oleh orang Arab hanya dua harokat saja. Dua harokat yaitu dhammah ya, dhammah dan kasrah. Dhammah dan kasrah kalau ada di huruf wawu atau ya, ini dirasa berat oleh orang Arab. Ya, beratnya bagaimana ya kita tidak tahu ya. Maksudnya kan lidah kita kan berbeda dengan orang Arab. Orang Arab itu membaca wawu dengan tuma atau kasroh, atau membaca ya dengan tuma atau kasroh itu lidah mereka berat. Tapi kalau fathah ringan, kalau fathah biasa saja, bisa mengucapkan wawu fathah, ya fathah itu bisa. Sehingga tanda yang berupa fathah ini kalau thikol ya, kalau isim mankus itu bisa terlihat. Jadi alif ini namanya isim maksur ya, maksur. Tulisan saya jelek sekali ya, mohon maaf. Kalau ya wawu dan ya ini namanya isim mankus. Sebenarnya bisa ditulis dengan tulisan bisa, tapi kelamaan. Kemudian yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir ini juga tidak membedakan apakah i'rabnya terlihat seperti marartu birrijali, ini kan terlihat ya, atau i'rabnya yang tidak terlihat, atau i'rabnya yang tidak terlihat, atau muqaddar itu terjemahnya tidak terlihat ya. Atau muqaddar contohnya marartu biusara ya. Ini akhirnya berupa alif, walaupun bentuknya ya tapi alif. Kalau alif berarti seperti keterangan saya tadi, ini adalah isim maqsur. Dan tidak membedakan pula apakah mudzakkar seperti dua contoh sebelumnya, yaitu usara dan rijal ya. Usara ini artinya beberapa tawanan, beberapa benar-benar jelek ya tulisan saya. Tawanan, waduh, malu juga saya ini. Atau mu'anas namanya hunut. Nah, saya bertemu dengan hunut, ini perempuan. Atau udharo, ini juga perempuan. Maknanya beberapa perempuan perawan. Jadi biar tulisan saya tidak terlihat jelek, maka saya tulis di sini saja. Udharo ini maknanya adalah perawan. Kalau perawan ini biasanya kita mudah ingat ya, makna yang seperti ini biasanya kita mudah ingat. Jadi udharo ini maknanya adalah perawan. Kemudian jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim ini adalah yang terakhir. Tempat yang terakhir adalah jamak mu'anas salim. Jadi jamak mu'anas salim itu dikasrohkan, ditandai dengan kasroh sesuai dengan aslinya, sesuai dengan tanda aslinya. Contohnya marartu bil hindati. Jadi hindati ini i'rabnya tandanya menggunakan kasroh. Jamak mu'anas salim. Dan jamak mu'anas salim ini berbeda dengan dua tanda sebelumnya. Kalau dua tanda sebelumnya kan ada tambahan kata munsharif ya. Ini ya. Dua tanda sebelumnya ya ini. Dua tanda sebelumnya kan isim mufrad ada tambahan munsharif. Kemudian jamak taksir ada tambahan munsharif. Kalau jamak mu'anas salim tidak ada tambahan munsharif. Jamak mu'anas salim tidak ada tambahan munsharif. Wajam ilmu anasi salim tidak ditambah munsharif. Mengapa? Jadi tidak ada kata munsharif di sini. Tidak ada kata munsharif di jamak mudzakkar salim. Aduh. Aduh. Tidak ada kata munsharif di jamak mu'anas salim. Tidak ada kata munsharif. Ini kurang ke atas ini. Malah kacau semua ya. Tidak ada kata munsharif. Ya, mengapa tidak ada kata munsharif? Nah, ini sekarang dijelaskan penjelasannya. Penjelasannya di di sini. Jadi, mengapa penulis jurumiyah tidak mengatakan jamak mu'anas salim yang munsharif seperti halnya di isim mufrad dan jamak taksir? Kalau isim mufrad diberi tambahan munsharif, jamak taksir diberi tambahan munsharif, itu alasannya karena jamak mu'anas salim itu hanya bisa munsharif saja. Jadi tidak ada jamak mu'anas salim yang ghairu munsharif, sehingga tanpa diberi kata munsharif pun itu sudah dipastikan munsharif, sebab hanya ada munsharif saja. Selama tidak nama ya, selama jamak mu'anas salim tidak berupa nama. Kalau jamak mu'anas salim berupa nama, maka boleh ditanwin, boleh tidak. Munsharif ini maksudnya boleh di, munsharif ini ditanwin ya, maksudnya adalah kalimat yang ditanwin, maksudnya munsharif. Kalau ghairu munsharif berarti sebaliknya, tidak ditanwin. Maka kalau boleh ditanwin, boleh tidak, itu Arabnya boleh asroh dengan tanwin, marotu bihindatin, ini namanya munsharif. Boleh tanpa tanwin, marotu bihindati ya, tanpa tanwin ya. Jadi yang tanwin ini namanya munsharif, yang tanpa tanwin namanya ghairu munsharif. Boleh juga dijadikan menggunakan fathah, fathah dan tanpa tanwin. Jadi tandanya bisa tiga, i'rabnya bisa tiga. Jadi di kata tak itu ya, di kata tak dihindatin itu bisa tiga. Satu, di harokati kasroh tanwin. Dua, di harokati kasroh tanpa tanwin. Tiga, di harokati fathah tanpa tanwin. Jadi tiga ini maksudnya begitu. Ini huruf tak ya, ini huruf tak ya. Huruf tak ya, bagi yang tulisannya jelek ya, jadi apa itu. Wa amal ya'um, kita teruskan di video setelahnya. Wallahu a'lamu bisawabi.